Wallahi saya pernah menyaksikan bagaimana doa orang yang terdolimi itu dikabulkan oleh Allah. Saya merasa didolimin luar biasa oleh seseorang. Diam saya, tidak pernah saya bales, tidak pernah saya sebutkan namanya. Di video juga tidak pernah saya sebutkan. Di semua sosmed saya juga tidak pernah saya sebutkan. Saya serahkan sama Allah. Sampai mendapatkan musibah, di besar musibahnya itu. Saya tidak ngerti apakah itu bagian dari doa saya ketika saya merasa terdolimi ataukah tidak. Tapi yang jelas, ucapan kalau sudah mengandang kedoliman itu berat, ikhwan. Antum tidak akan kuat. Jadi yang berat itu bukan rindu, yang berat itu adalah dolimin manusia. Jadi itu yang kita harus ngerti. Ngaji antum, ngajilah. Antum cocok sama Ustadz Fulan, ambillah ilmunya. Selama sesuai dengan kitabullah dan sunnah, tidak keluar dari apa yang disampaikan para sahabat Nabi. Tidak cocok sama Ustadz Fulan, sudahlah. Terus antum dolimin ustadznya, antum dolimin murid-muridnya.